babak sudah saya lewati. Nggak nyangka udah sampai semifinal Rising Star Indonesia. Semua karena Tuhan. Terima kasih Mama. Terima kasih Eti. Terima kasih Ati. Terima kasih buat semua Anmesia. Terima kasih Papa yang sudah ajarkan Anmes untuk bermain musik, sudah ajarkan Anmes untuk bernyanyi. Ini lagu spesial buat Papa. When I was a child, before life removed all the innocence, my father would leave me high and dance with my mother and me. And then if I could taste another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that will never ever end. 'Cause I love, love, love to dance with my father again. Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu 27%. Tertinggi untuk pada malam hari ini, dan karena kontrik kita di backstage, pergerakan dari votingnya sangat cepat sekali ya Kana ya. Unmesh, gokil banget. Sekali lagi selamat untuk Unmesh. Kana Unmesh melaju ke babak Grand Final. Gokilan Mesh ya. Ampun deh kalau semua tadi kan expert standing ovation. Benar. Terus expert tamu kita juga langsung cepet banget. Gila gokil, langsung aja silakan. Kalian luar biasa. So, langsung katanya. Sampai speechless. Silakan kepada siapa? Oh, aku. Oh. Expert. Okay. Silakan. Unmesh. Iya bang. Ini kamu suaramu ini kelasnya internasional ya. Puji Tuhan. Ya, saya tidak setiap minggu hadir dan menonton acara ini, tapi sampai dengan peserta ke berapa ini tadi? Saat empat, enam. Ya, kamu jauh di atas yang lain ya. Kamu Puji jauh Tuhan. Di atas. Yang... memang saudara-saudara kita yang dari Indonesia Timur itu. Ternyata memang diberkati dengan apa ya? Amin. Timbre suara yang luar biasa. Haleluya. Saya belum pernah, mohon maaf untuk Rizal dan teman-teman Armada, saya belum pernah dengar lagu ini sebelumnya. Tetapi saya tidak membaui Armada sama sekali di penampilanmu tadi. Jadi ini kalau tahun 80-an mungkin Pibo Bryson, Brian McKnight. Sebentar jadi, Mas Ari sebentar, membaui itu apa Mas Ari? Jadi tidak tercium ya. Tidak tercium. Membaui. Gak apa-apa, namanya sangkatan sama Mas Anang kan, kadang kata-katanya membaui. Membaui. Ya, Anang lebih tua dari saya. Gak terima langsung. Kamu tuh apa ya? Tadi tidak ada aroma Rizal di situ, tidak ada Touch of Armada, jadi kamu benar-benar lepas lagu ini menjadi milik kamu, lagu ini kamu kuasain. Andaikan nanti kamu terjun ke industri dan kamu tidak sukses, ya salahkan produsermu. Ya, berarti ada yang salah dalam cara pemilihan lagu. Jadi kamu dari sekarang harus memupuk sense of producing. Jadi kamu tahu kekuatanmu di mana, kamu bisa pilih lagu yang paling tepat untuk kamu. Karena suaramu ini luar biasa ya, luar biasa. Terima kasih Bang Ari. Tadi Mas Ari yang pertama langsung ngasih vote iya, Mas. Saya terkejut gitu loh. Dan anehnya kenapa Judika tidak ngomong sama saya kalau kamu keren gitu loh. Aku heran. Ngomong tadi gak denger sih. Oh gak denger ya? Dengar. Kamu ngomongnya gimana tadi? Ada yang bagus kayak mic orangnya gede. Itu gue bilang improvnya. Iya. Gak inget sih. Itu tadi kita ketemu di depan toilet ya. Iya tadi, iya. Iya. Ngapain depan toilet? Hah? Ngapain depan saya toilet? Saya habis kencing. Gimana sih? Dia nanya ya saya jawab. Benar. Jadi terkejut. Unmesh, umurmu berapa Unmesh? 19 tahun bang. Gila 19 tahun. Mudah-mudahan lewat Rising Star ini nanti starmu benar-benar bersinar. Ya. Amin. Bukan cuma di Indonesia. Tapi kalau untuk ukuran Asia Tenggara mah itu kamu lalap dengan mudah. Amin. Amin. Bahasa Inggrismu bagus ya? Kurang sih bang. Coba nyanyi lagu bahasa Inggris, potong apa? Saya pengen denger. Lagu Brian McKnight mungkin? Terserah apapun. Brian McKnight. Terserah Unmesh, Unmesh nyamannya terserah lagu apa? Terserah kamu. Lagu apa? Apa aja. Bahasa Inggris. Sam Smith? Jelas ya. Jelas. Terserah gak apa-apa, pokoknya yang ada bahasa Inggrisnya. Unmesh. 'Cause I'm with you, the best of all this world could give. And I'm told you, when you left me, there's nothing to forgive, but I always thought you'd come back. Tell me, all you found was heartbreak and mystery. It's hard for me to say, I'm jealous of the way you're happy without me. Yeah. Ooh. It's hard for me to say I'm jealous all the way. You're happy without me. Ames, Ames, pesan saya satu, kamu harus banyak pacaran agar rasa sakitnya itu timbul ya. Ma, itu Mama pengaruh. Denger ya Ma. Pesannya itu loh, banyak pengaruh, pacaran. Bener, ya maksudnya kalau putus harus punya lagi, putus harus punya lagi. Gitu. Berarti banyak putusan ya Mas ya? Ya. Banyak pacaran biar putus. Biar lebih tahu bagaimana ya. Menaklukkan. Berarti hati-hati pacarnya Ames. Bakal diputusin berarti. As soon as possible. Gue baru tahu ternyata Ari banyak putusnya dulu ya. Oh. Aku punya, bukan banyak putus man. Kenapa? Ditolak. Nah itu. Silakan Boril. Ya, halo Anmes, selamat malam. Halo Bang Ari, selamat malam. Oh, gak apa-apa nih. Ya, sebuah penampilan yang bagus banget malam ini. Semuanya smooth, lancar dari awal. Siapa yang punya ide kamu main? Aku. Kamu sendiri? Ya. Okay. Terus diminta sama fans semua. Oh gitu? Anusia. Terima kasih banyak Anusia. Terima kasih. Karena, iya karena memang kamu butuh sesuatu yang baru setiap minggunya kan gitu misalnya. Jadi udah berapa kali udah tiba-tiba waktu itu pakai topi miring gitu, bisa joget-joget. Jadi setiap penampilan selalu ada yang bisa dilihat dan kali ini juga sukses. Bagus banget dari bawah kamu bangun emosinya sampai terakhir tadi saya sih sangat sangat menikmati penampilan kamu tadi. Bagus banget. Terima kasih Bang Ari. Selamat masuk ke final, oke? Okay? Ya, siap, terima kasih. Ya, silakan Jud. Malam, Anmes. Malam Bang Judika. Oh, kau kepala batu luar biasa ya. Kepala batu. Gitu. Ya. Anmes harus lihat ya malam hari ini. Mungkin gak pernah dari sebelumnya ada semua expert berdiri untuk mengapresiasi performance kamu. Memang luar biasa, kita gak bisa bohong. TOP, top. Terima kasih banyak. Terbaik, nah, ada singkatannya buat itu. Terbaik, baik. Optimal, paten kali. Terima kasih banyak. Iya, gini Anmes, gue harus kasih tahu. Ini memang dari mulai room audition sampai sekarang lu belajar banyak ya. Waktu itu sempat dinasehatin tapi enggak down. Lu belajar dan hari ini buat aku ini penampilanmu yang terbaik. Ya. Terima kasih. Ini pas, kenapa? Aku tahu skillmu banyak bisa yang diimprov macam-macam. Tapi kamu tadi nyanyi berdasarkan lirik lagu. Kamu sampaikan pas gitu, enggak berlebihan. Dan ini lagu baru dari Armada. Tadi Ko Cari Lasso enggak tahu karena memang ini lagu baru. Aku juga lagi sering dengar di radio. Tapi lu bawain versi jadi kayak punya lu. Dan ini luar biasa. Top banget pokoknya. Malam hari ini, Anmes terbaik. Terima kasih. Keren banget. Abang, kalau abang inget mungkin lagu ini kita, kadang-kadang juga kita sering pagi-pagi abang nonton di RCTI. Di RCTI, dia itu. Soundtrack serial yang dari Taiwan, abang masih inget gak? Ini. Oh, melodinya. Iya, iya. Melodinya. Iya, melodinya ada sedikit kayak film F-se kayaknya. F-se, F-se. Ada, ada. Abang, apa enggak? Cungwen lah, yung cungwen lah. Ni kei lah, shuo lah. Ayo bang. Apanya nih? Lagunya lah. Gak tahu gue liriknya bahasa Cina, gue kan, gue selama ini ngarang loh. Itu ada. Mana? Ada. Itu muka. Nah, tuh. Duh, ada beneran. Langsung loh, Anmes, Judika, Nirina. Ini refnya yang mana nih? Bertiga. Gue ngasal. Single. Yang mana sih? Anak. Tiang kong, kong kong. Ah ini yang benar. Lose identity to sorrow. Run the devil to your sanya. Bang bang bang. Yonis yang si water eye. Si can when you can. Ni you can shine. Sing for the show's eye. Dulu penggemar EPSA. Gak bisa, tapi bisa ini dipecah jadi suara satu, suara dua. Ih, luar biasa. Betul ya Mas Arya, Bang Judika ini semua lagu dihajar. Dia, oh, sengkeng sejini pihau. Oh, oh, oh. Piau, begini singkel kiang lusyu. Oh, oh, si, si, di, si. Bang, abang ngomong begitu, karena yang kungfu. Nih, karena tuh jago banget bang. Aku lagi ini jadi gini nih teman-teman ya, dan juga juru di rumah Unmesh. Lu kan katanya terkenal nakal ya. Hati-hati lu. Mas Ari, kalau misalkan Mas Ari kan sudah lama kenal Kana. Kana itu jago banget. Ini bukan senjata tajam ya. Ini aksesoris yang buat latihannya Kana. Aduh. Olahraga. Bang, abang yang pakai. Makanya tadi waktu peluk sama saya badannya keras banget. Nih. Kita tantang Nirina. Tepuk tangan buat Nirina dulu. Abang, abang yang pakai kebahasa tadi, dia yang akan bergaya di sini nanti. Ya. Oh, gua ngomong dia ngapain? Dia akan bersilat-silat di sini. Liriknya, liriknya dipasang lagi. Hati-hati nih, Anmes. Kau kan siap, siap selama ini. Siap. Hati-hati dia aja sama kanan nanti. Tepuk tangan sekali lagi untuk Nirina. Ayo, Kana. Ayo, Pak. Tung, tung, tung, sing, sang, di, no, no, taung. Mana liriknya dong? Lirik yang kasih. Wong keng seng teng teg bau keng se na bau ya. Peni ku sang liu xing yu. Lu zai zi ni kiu xiang rang ni de de la yu. Ganggu ya, kayaknya ganggu ya. Soalnya harusnya menjadinya sebuah apa ya. Kan ceritanya nanti mainnya tuh sebagai pemburu bayaran gitu ya. Oh. Tapi tadi nyanyiin gitu jadi gak bisa konsentrasi. Saya jadi yang ini harus komedi apa harus serius nih. Karena main aja, itu main aja sendiri. Lagi musik latihan aja. Sekarang, lagi latihan terus. Berarti musiknya aja, musiknya aja. Oke, tapi adik-adik ini jangan dilakukan ya. Hanya untuk yang profesional saja dan karena pun latihannya sangat jor-joran sekali. Gitu ya, udah ya Kana ya, cukup ya. Udah, cukup udah, ya. Udah, ini bang, membahayakan sekali soal ini bang. Ini juga agak-agak perlu dimasukin. Keren Unmesh ya, keren banget ya. Masukin, bang, sini aku yang masukin. Di belakang panggung, di bawah-bawah. Kana buat filmnya. Well anyway, sekali lagi selamat untuk Unmesh. Karena Unmesh melaju ke babak selanjutnya. Yes. Ya, luar biasa banget. Kang Arman dulu nih, Kang Arman. Silakan Kang. Kang ya. Arman dengan Gue sih senengnya gini Unmesh, kamu tuh menerima semua masukan expert dari awal sampai akhir. Yang saya tadi lihat bahwa terutama di bagian emosi, dia tuh udah emosinya tuh udah konstan dari awal sampai akhir tuh konstan. Itu yang diperlukan gitu sebagai penyanyi profesional. Jadi buat gue sih lu memang udah jadi seseorang juara ataupun tidak juara di Rising Star. Kamu udah punya satu buah bintang di masa musik Indonesia dan benar yang Ari bilang, kalau lu tidak ada karya yang naik di Indonesia, salahin produser lu karena lu udah punya apa sih modal yang betul-betul sangat bagus. Dan sayang kalau bintang seperti Unmesh tidak jadi di musik Indonesia, sayang banget gitu. Satu lagi yang gua seneng dari lu membawa fashion etnik Indonesia menjadi sebuah apa ya, pakaian yang keren gitu. Dan gue yakin berapa juta orang di Indonesia melihat lu pakai fashion etnik ini akan ada ke sebelah sananya, akan ada jadi fashion yang itu. Dan gue seneng banget. Bagus Unmesh. Lu benar-benar mengangkat etnik Indonesia di fashion lu gitu. Keren. Dari awal ya. Bagus. Ya dari awal. Kamu dari awal sampai sekarang tetap mempertahankan fashionnya, tetap harus etnik. Itu bagus. Kepala batu tetap ya. Itu yang ngomong tadi stylist nomor satu di Indonesia tuh. Ah gila lo. Kali lagi terima kasih untuk Unmesh. Terima kasih ekspor. Dan itu artinya. Hi, I'm Shane Filan. Don't forget to subscribe Rising Star Indonesia YouTube channel here and click see more to watch another videos.